Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para sederek sedaya ingkang kawula hormati, terutama dumateng sedaya kanca-kanca jamaah pengaosan kitab Syarhil Hikam li Ahmad ibni Athaillah As-Sakandari ingkang minulya, alhamdulillah kita saged pinanggian malih wonten ing acara ngaos hikam menika, mandar muga dados manfaate. Pada pengaosan yang telah lalu kita telah diberitahukan tentang dawuhnya Ibnu Mas'ud, innal mu'minina yara dzunubahu ka'annaha fi asli jabalin ya khafu ayyaqa'a 'alaihi, bahwa orang mukmin itu memandang dosa yang pernah memandang sebuah dosa itu seperti dia memandang ketika ada di atas gunung, memandang ke bawah, ke jurang. Jadi dia takut, khawatir tiba meningsor. Dadi ngati-ngati niku tiyang mukmin. Dadi wong mukmin niku nglakoni dosa niku nemen oleh ngati-ngati. Lek tiyang niku tiyang fajir ya radzunubahu kadzubabin waqa'a 'ala anfihi. Lek tiyang niku tiyang lacut, maka dia memandang dosanya seperti memandang lalat sing menclok teng pipine. Dadi nemen adoe. Lek wong mukmin niku ndelok dosa niku kaya ndelok jurang teko ndukure gunung wedi. Wedi tiba, tapi lek wong sing wis elek, sing wateke mboten apik, dia itu melihat dosa itu seperti melihat lalat menclok wonten ndek pipine. Ya napa menurut jenengan? Ya ado. Pandangannya jauh sekali, bedanya juga tebe. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, lha sak niki kula kali panjenengan melihat posisi dosa kita. Monggo kita ngelanjutakan daun ini kaya musonif. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi'ulumi fidarain amin. La soghirota, ora ono dosa cilik iku maujud, ora ono kang cilik iku maujud, min dhunubika saking piro-piro dosa siro. Bal kulluha, balik sekabiani dhunub, kaba iru iku piro-piro dosa gede. Idza qabala arikalani bandingi ka ing sira apa adluhu keadilane Allah. Wa huwa utai adluhu iku tasarrufuhu oleh merentai Allah fi mulkihi ing dalam keratonane Allah min ghairi hajrin saking tanpa ana kang nyengker alaihi ing atase Allah. Dadi wa idza dhaharat mongko arikalani bertelo apa sifatul adli, sifat adil alaman ing atase wong abghadha kang benduhu ing man Allahu taala sapa Allah taala wa makota tegese bendu sapa Allahu ing man batalat mongko batal apa hasanatuhu pira-pira kebagusane man wa adat lan bali apa saghairuhu pira-pira dosa cilik man bali iku kabairah dadi pira-pira dosa kang gedhe. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, taun iki musonib la saghirata idza qabala ka adluhu, mboten wonten dosa cilik lek sampai Gusti Allah itu menilai tindak lampahan kita kelawan sifat adile. Artine sifat adile niku yo napa, yaitu tasarrufuhu fi milkihi mulkihi min ghairi hajrin alaihi. Allah mentasarufkan dalam miliknya dengan tanpa ada yang menghalang-halangi. Sakniki dosa sing sampean lakoni dosa cilik, tapi Allah akan memandang dengan secara detail. Aduh, dadi dosa gede. Kok ngoten nggih? Soale kula kali panjenengan kadang-kadang beramal itu sama dengan orang menyetorkan barang. Tiang nyetorno kursi nang jeragan. Lek wis kursi niku ana ndek omahe jeragan, iki didelok mulai dari cacat yang paling kecil sampai cacat yang paling gede niku ketemu kabeh. Lek diteliti ndak ana dosa cilik, kabeh niku dosa gede. Taruh contohnya ngeten, umpamane sampean nyolong duit namung 1000 rupiah. Menurut pandangan kita uang 1000 rupiah niku nemu mboten bunga, kailangan yo ndak susah. Tapi ketika kita melakukan pencurian, di mana pencurian itu berada di dalam lingkup kekuasaan juragan kulo sampean. Ini pabrik pamane. Asale juragan iku percaya nang sampean. Berhubung kepethuk sepisan, pian nyelempitno duit 1000 utawa nggawa barang yang seharga 1000. Juragan ketok arek iki ndak jujur. Iki lho ngentit iki. Ngentit duit 1000, ngentit kayu regane 1000, ngentit baku regane 1000, ngentit rokok rong lencer. Lek wis ketemu sepisan, bukan nilai barang yang dicuri yang jadi pandangan seorang juragan, tetapi nilai keju, nilai ke ketemenane, nilai ke saestuane, nilai ndak gorone niku sing dados nilai. Jadi didelok toko goro tok niku wis. Ndak bisa dipercaya orang seperti ini. Lek wis ndak iso dipercaya, berarti juragan itu punya pikiran ngeten, iki sing ketemu nyolong duit 1000. Lah sing ndak ketemu katene nyolong piro kok iki? Jelas lek nyolong ngene wis tau ketemu, berarti wingi-wingi dia itu nyolong tapi ndak ketemu. Siji nomor loro, uang nyolong utawa khianat nang juragan, itu berarti dia menodai dirinya sendiri. Sing asale juragan niku ngepol percayane, malah mboten percaya. Okelah untuk pertama kali Anda lolos menipu orang. Okelah untuk pertama kali sampean ndak kepethuk lek nipu wong. Tapi untuk yang kedua mesti kepethuk. Untuk yang ketiga juga pasti kepanggih. Selanjutnya sampean wis dak digawe nang wong krana sampean mboten temen, akeh goroe, akeh khianate. Nilai kepercayaan itulah yang sangat tidak ada harganya, bahkan tidak bisa dibeli. Lalek kula sampean melanggar nang Gusti Allah, di samping kita dosa nyolong duit sing gedene 1000, lek didelok temen nang Gusti Allah di ati niki koyok-koyok duwe keyakinan bahwa Allah tidak akan tahu kepada kecurangan kita. Sebab apa? Sebab saya enggak pernah cerita kepada orang. Wong kula ndak tahu cerita nang wong, mosok Gusti Allah kate weru. Lek wis ngarani Gusti Allah ndak weru kan podo karo ngarani Gusti Allah niku goblok. Padahal Allah sepunya sifat ilmu. Kalau kita sudah punya pandangan bahwa Allah tidak melihat pada tingkah laku kita, Allah niku ndak ndelok nang kesalahan sampean. Padahal Allah niku enggak ada sifat basor. Basor niku maknane ningali. Pada sampean saat nyolong, di atine ono zon, ono penyono bahwa Gusti Allah ndak ketok sampean apa ndak dosa. Secara tidak langsung sampean ngarani Gusti Allah niku buta. Secara langsung sampean niku ngarani Gusti Allah bodoh. Sampean ngelakoni maksiat nyolong-nyolong, sampean ngelakoni maksiat nyingit-nyingit, seakan-akan Allah itu tidak tahu. Padahal Allah tahu semuanya. Allah faham sekabehane. Mila saking menika kula ambek sampean, lek ngelakoni dosa, umpama sampean kepepet ndak boleh tidak kate ngelakoni dosa, atine totoan, Pak. Ya Allah Gusti, kula niki sakjane mboten kepingin ngelakoni dosa kaya ngeten Gusti, saking pun mboten nonton malih kula. Kok andai kata onten sing tak pangan kula tidak akan ngelakoni hal sing kaya ngeten. Lho niki lumayan wong ngelakoni dosa kaya ngeten. Tapi lek sampean ngelakoni dosa katik nyingit-nyingit, seakan-akan dia malu kepada manusia, khawatir kepada uang. Lho lek wis awake khawatir kepada uang, isin nang uang, lho nang Gusti Allah apa sampean ndak isin ketika sampean melanggar? Nang Gusti Allah apa sampean tidak malu ketika sampean melakukan maksiat? Lah niki lho sing perlu kula panjenengan jaga, supaya kula kali panjenengan iki dadi wong sing slamet dunia akhirat. Dadi intine lek Gusti Allah kate neliti perbuatan kita yang merupakan satu kesalahan, diteliti seadil-adilnya oleh Allah. Waduh ndak kaomanan kula sampean. Sembayang paman, ya jelas ketok sembayang. Tapi nek diteliti, mulai teko endas, mulai teko moto, mulai teko cangkem, mulai teko gulu, mulai teko dodo nang ati nang nisor, kuape diteliti nang Gusti Allah entek ben. Sampean sembayang, sembayang khusyuk Allahu Akbar. Pikire terimaane wis ketrimo nang Gusti Allah sembayange. Ndak diteliti sampean biyen tukune kelambi ku oleh ndi? Sampean tuku kelambi ku duwike dikeki bapakne. Bapakne oleh ndi? Bapakne ku oleh ngakal-ngakali wong. Bapak niku oleh ngentit ditukono montor, montore didol. Mari ditukono montore ditukono sawah. Sawah dadi tanduran, tanduran didol ditukono sarung sampean. Asale teko barang haram. Muter-muter wonten ndek ngriku Gusti Allah niku mboten bodho. Dadi lek sampe Gusti Allah itu menilai perbuatan kita dengan seadil-adilnya menungso niki ndak kaumanan, Pak. Sodako, lendi pian sodako? Yo teko nyambut gawe model yo apa? Bondone teko ndi? Teko sawah-sawahe teko ndi? Teko bapak-bapake teko ndi? Dijir terus nang Gusti Allah. Dadi niku lek Gusti Allah akan menilai dosa-dosa yang kita lakukan dengan seadil-adilnya ada ana istilah dosa cilik niku. Kabeh dosa gedhe. Lek diteliti sak teman-temane, waduh lek jare sakne koyok mendiring lek ngeten niki. Yah, mandar muga kula kali panjenengan kelebu tiang sing amale niku diteliti nang Gusti Allah dengan seringan-ringannya. Tidak dengan seadil-adilnya. Lek sampe kita berbicara Allahu ahkamu hakimin, aduh entek kabeh. Dadi lek sifat keadilan Gusti Allah itu tampak kepada orang yang dibenci, Allah pegel nang menungso niku. Maka perbuatan baiknya akan batal semua. Allah mboten seneng nang sampean. Mergo sampean ndak tahu seneng nang wong liya. Sampean nyengit nang wong liya. Allah yo nyengit nang sampean. Lek wis Allah nyengit nang sampean, masih sampean sembahyang ndak kira diterima sembahyang. Masih sampean poso ndak kira diterima posone. Wa atat saghairuhu kabairu. Lan dosa-dosane sing cilik malih iso dadi dosa gedhe. Gara-gara krono kula kali sampean dibenci nang Gusti Allah. Mergane kula kali panjenengan monggo berusaha. Ya apa sing sekirane awak niki disenengi Gusti Allah. Carane kepengin disenengi Gusti Allah ya apa? Ya tepatilah kewajibannya. Nang tonggo sing api, nang dulur-dulur sing api, hatta saat hatine ayo sing api. Kula yakin lek panjenengan atine api ndak tau suudzon nang Gusti Allah, Allah bakal welas nang sampean. Tapi lek sampean suudzon terus nang Gusti Allah, masih sampean nglakoni kebagusan ndak kira diterima. Nggih, niku pun jelas. Jadi kepercayaan itu melebihi daripada segala-galanya. Wong jenenge wong wis benci. Kayak dene sampean ngoten lho benci nang wong. Masih wong iku munggone sampean, munggone wong apik tapi munggone sampean elek. Krono apa? Karena sampean sudah benci dengan orang itu. Lek sampean mboten benci, lek Allah mboten benci, insyaallah kelakuan kula sampean sing elek disepuro. Lek dosa-dosa cilik langsung dihapus. Tapi sak balike, lek Gusti Allah benci nang sampean, batalat hasanatuh. Kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan akan batal semuanya. Carane apa lek kepengin disenengi Gusti Allah? Ya kita kudu seneng nang makhluk. Lek kepengin diwelasi Gusti Allah, ya kudu welas nang makhluk. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Welaso nang makhluki Gusti Allah sing ana ndek bumi. Lek sampean welas nang makhluki Allah sing ana ndek bumi, maka Allah akan membelas kasihani kita. Niku to. Lek sampean kepingin ndak dimusuhi Gusti Allah, ojo musuhan karo makhluk. Lek sampean kepingin disopo Gusti Allah, yo ayo sing nyopo nang makhluk. Lah lek sampean nang makhluk wis ndak nyopo, yo Gusti Allah ndak nyopo nang sampean. Lek sampean mas tegoan nang makhluk, Allah yo tego nang sampean. Lek sampean kejem nang makhluk, Allah yo kejem. Sampean medit nang makhluk, Allah yo medit nang sampean. Timbal baliknya. Wala kabirotalan orano dosa gede iku maujud. Iza qabala arikalane iza wajahaka arikalane madep ka ing sira apa fadluhu anugrahi Allah wa huwa utawi fadl iqdau syai'i iku maringaken ing swiji-wiji bila iwadin kelawan tanpa urup-urupan bal jami'u dzunubika balik utawi sekabehane pira-pira dosa sira hina idzin ing dalam nalikane ki wajahaka fadluhu soko iru iku podo dadi dosa cilik. Fa idza dhaharat mongko arikalane pertelo apa sifatul fadli sifat anugrahi Allah liman maring uang ahabba kang demen sapa man sapa Allahu ing man idmahallat mongko lebur apa sayiatuhu pira-pira kaeleane man waraja'at lan dadi bali apa kabairu biro-biro dosa gedhe man sawo ira iku biro-biro dosa cilik. Mboten wonten dosa gedhe lek sampean kenek fadhole Gusti Allah. Ndak ana dosa agung lek sampean kenging rahmate Gusti Allah. Apa sing dimaksudna fadhol niku? Maksudna fadhol niku iqta'u syai'i bi ghairi iwatin. Memberikan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan apa-apa niku jenenge fadhol. Gusti Allah ngekei sampean nikmat. Apa sing kate dikarepno Gusti Allah teko sampean? Wong sampean ndak duwe. Sampean didadekno wong pangkat. Apa sing dikarepno Gusti Allah nang sampean dengan pangkate sampean? Wong pangkate sampean niku lumayan sak umur jagung. Mari ngono matek men wis dadi batang ampun dibasi nang wong arep. Lah Gusti Allah akan butuh kepada sampean? Tidak, sama sekali tidak. Lek kula ambek sampean nemen butuhne nang Gusti Allah. Lek kula ambek sampean nemen kepingin oleh fadhole Gusti Allah. Karena yang bisa memberi fadhol itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dadi lek wis kene fadhol, lek wis kene rahmat saking ngarsane Gusti Allah, mboten wonten dosa gedhe, kabeh ku dadi cilik. Bal jami'u dzunubi kahina idzin shagairu, cilik kabeh. Lah lek wis cilik ya diterima di sepuro nang Gusti Allah. Ndak ana apa-apa ne. Mila wonten daune setunggale ulama jeneng Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham niku satu saat ditanyakan polae Ibrahim bin Adham niku wonten di alas mboten gelem kumpul karo manungsa. Ibrahim, lima lam tashabin nas, krono apa sampean niki ndak gelem kumpul karo manungsa? Nggih, Ibrahim bin Adham niku asale anake wong sugih. Dunyane dibuang kabeh, malah mlayu wonten di alas nyepi saking kerumunan manusia. Ditanyakan oleh orang, kenapa sampean kok nyepi saking manungsa? Jawabane Ibrahim bin Adham, lho, dawuh Ibrahim bin Adham, idza sakhibtu man huwa duni adzani bi jahlihi. Krana aku lek sampe kumpul karo uwong sing ilmune luwih ningsor ketimbang aku, maka dia akan memusuhi cahaya karena kegoblokannya. Diomongno ngene ndak ngerti. Nglakoni ngene salah paham. Lak ngoten aku kumpul ambek wong bodho niku. Numpak sepeda motor, polahe papakan ndak assalamualaikum jarene sombong. Numpak sepeda motor, polahe papakan ndak noleh jarene sombong. Padahal lek sampe sepeda motoran niku terus tola-tole, terus nabrak, maka bahayanya lebih besar. Utawa tebak kelilipan atau ada hal-hal yang lain. Dadi akhirnya masih papakan karo sampean ndak nyopo. Lho mboten nyopo kaya ngeten iki. Jari ini wong bodoh niku sombong angel. Wa idza sahibtu man huwa fauqi, lek aku kumpul karo wong sing pangkate ana ndek ndukure aku, takabaro sombong. Niku menungso. Menungso niku lek ana ndek ndukure niku sombong, lek e padha lek ana ning sore niku membahayakan dengan kebodohannya. Lek e padha wa idza sahibtu man huwa mithli hasadani, lek kumpul ambek uang sing derajati podo hasud. Menungso niku mboten lepas teko hasud. Ono konco sak kantor, ada di bawahnya kasih kepala seksi. Niku mesti niku ono rasa ndak enak nang konco ndak enak, mencari perhatian nang atasane supaya pangkati cepet munggah, menghasud ngalor ngidul supaya awake digejlekno, awake dhewe didukurno koncone digejlekno. Niku mboten lepas teko niku menungso niku. Masih pun mboten wonten di era politik lek jenenge menungso kabeh ngoten. Wong niku kadhe digejlekno kabeh. Tapi lek kumpul karo Gusti Allah mboten. Allah itu adalah zat yang menggembirakan kita tanpa pamrih, yang memberi nikmat kepada kita tanpa ada dasar ingin balasan. Niki Gusti Allah. Allah itu adalah zat yang mengawasi kita tanpa lupa dan tanpa tidur. Lek kula mek sampean pasrah nang menungso, iya lek menungsone melek. Lek mati, sapa sing katene ngawasi? Lek turu, sapa sing ngawasi? Lek lali, sapa sing ngawasi? Tapi lek Gusti Allah, sampean pasrah nang Gusti Allah. Gusti, kula pasrah teng panjenengan pun Gusti, urusan ini kena apa terus sampean? Wah, digarap nang Gusti Allah diijeni. Lah kula mek sampean tinggal menerima sifat keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Dati fa idza zaharat sifatul adli liman habba idmahallat sayiatu, le onten tiang niku kenek sifat adli Allah dan dia dicintai oleh Allah, maka kejelekannya akan diampuni. Walidalan krono mungkin idmahallat qala dawu sapa asyadili imam syadili qatasa mukim bersiakan Allah sapa Allah sirahu ing atini syadili sirahu ing atini syadili dawu waj'al ing dawaj al mungkin dadakan tuan sayiatina ing biro-biro kaelean kita, sayiatiman ing biro-biro kaeleane wong ahbabta kang temen tuan ing eman. Wala taj'alan mungkin dati akan tuan hasanatina ing biro-biro kaelean kita, hasanatiman ing biro hasanatina ing biro-biro kebagusan kita, hasanatiman ing biro-biro kebagusan wong abghotta kang bendoni tuan ing aman. Imam Sadini dawu wonten nek dongane, ya Allah, ij'al sayyiatina sayyiati man ahbabta. Gusti, lek panjene kula niki ditakdir nglakoni dosa teng panjenengan, nuwun sewu Gusti, dosa kula niki dadekaken dosane dadekaken koyok dosane tiyang sing panjenengan cintai. Nek wis cinta napa duwe salah? Boten, koyok wong sirisiran ngono. Wong lek jenenge sirisiran ndak ana salah blas, kabeh bener. Wong lek kadung seneng, masyapun elek-elek api. Masyapun salah bener. Basin niku lho jarene wangi. Niku lek tiyang kadung seneng. Sakwali lek tiyang niku kadung mboten seneng, masya wis wangi, krungune ambune ambu basin. Masih wis api, dadi ne dadi wong elek. Delokane iku elek, masih wis bersih dadiane kotor. Gara-gara krono benci. Tapi lek wis kadung seneng mboten. Kula ambek sampean, nuwun sewu lek kadung seneng Gusti Allah. Salat masih ndak patek wiritan. Diterima nang Gusti Allah, Allah kadung seneng. Tapi nuwun sewu aja diwalik, dadi masih salate sak karepan. Ambek ndak wudu lek Gusti Allah seneng berarti diterima ya mboten. Untuk mencapai menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala tidak boleh melanggar. Den dia nak wong melanggar aturan disenengi, tak ano. Lek kepingin disenengi Gusti Allah, maka semua aturan Allah harus dipakai, perintahnya Allah harus dilakukan, larangannya Allah harus dijauhi. Niku lek kepingin dadi wong sing dicintai Gusti Allah. Ojo diwalik pengertian omongan kula mulai teko ngarep niki. Lek pancen disenengi nang Gusti Allah, masih-masih ada apa-apa lho, keliru. Lek sampean kepingin disenengi Gusti Allah, ndak oleh maksiat. Lek sampean kepingin dicintai Gusti Allah, kudu nuruti apa perintahe Gusti Allah. Ngoten. La amala, ora ono amal arja iku luweh den arep-arep lil qabuli maring den trimo. Aili qabulillahi tegese maring den tri maring nerimone Allah lahu maring amal luweh den arep-arep min amalin ketimbang saking amal. Ya ribu kang samar angka saking siro opo syuhuduhu nyakseni amal bi antashada lawan yento nyakseni siro annaladhi ing sak demenidat wafako kang nutuakan sobaladhi ka ing panjenengan ka ing siro lahu maring amal wallahu ta'ala ya iku Allah ta'ala walau lahu lamono oraono utawi taufikullah lamono oraono taufikullah iku maujud masodaro mongko ora metu mingka saking siro obo dhalikal amal lu mengkuno-mengkuno amal. Sekarang kula kali panjenengan berbicara tentang amal. Amal niku ukurane dudu akeh lan sedidik. Amal itu ukurannya bukan besar dan kecil. Tetapi apa amal yang menjadikan amal itu agar mudah, bahkan agar pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Napa? Oh, wong sing sedekah itu tuh puluhan juta. Wong sing nek sembayang sewengi dedet, wong sing surbanan kuandel, wong sing macam-macam. Apa itu yang menyebabkan kita menjadi orang yang amalnya pas diterima? Jawabannya mboten. Mboten wonten amal sing luwih gampang diterima ketimbang amal sing ati kula sampean gaib ndelok amal niku wau. Dadi ndak ana amal sing luwih gampang no ketrimo nang Gusti Allah dibandingkan dengan amal yang berjalan sendirian. Artine berjalan sendirian wis dikekno nang Gusti Allah kabeh. Awake sembayang, wis lali wis pokoke sembayang. Ndak diitung-itung kelakuan apike. Dadi dhek ngamal koyok-koyok mboten ngamal. Masya wis apike sak pira koyok mboten ngamal. Sedako gwedhe koyok ndak tahu sedako. Perasaannya sembayangnya wanteng koyok ndak sembayang. Artinya mboten direken wis. Maksudnya mboten direken iku sik kurang mawon. Wis ngekei sumbangan 500 juta sing njaluk sepura. Aduh sepunten niku lho. Punten niku lho Gusti, kula teng masjid niki sik saged nyumbang 500 juta Gusti. Wis apik nang jeragane percaya. Minta maaf juragan. Saya tidak bisa mempersembahkan sesuatu yang lebih berharga daripada kemampuan saya. Nggih wis iki wis mampu niku lho. Liyane niki kula mboten mampu juragan. Padahal pengorbanannya nang juragan wis akeh. sembayangin nang Gusti Allah wis cukup, zikirin nang Gusti Allah wis cukup, tapi masya zikiri pun akeh, sembayangi akeh, sedekah akeh, semua itu ndak dirasakan. Koyok-koyok mboten beramal, koyok-koyok ndak tahu ngelakoni kebagusan. Lu niku amal sing paling keterima. Dadi masya wis istilahnya koyok Kanjeng Nabi sembayang 70 rakaat sembayang sunat saben dina, niku Kanjeng Nabi sik mengharapkan maghfirah lan rahmat saking ngarsane Gusti Allah. Padahal Kanjeng Nabi niku sedina sewengi mbayangi 70 rakaat. Wis dicap mlebu nang swarga, wis dicap dadi hamba Allah, wis dicap dadi orang yang paling dicintai oleh Allah di dunia dan di akhirat. Lu ngoten niku Kanjeng Nabi sik njaluk sepuro nang Gusti Allah. Kanjeng Nabi sik bilang, Allah tidak akan memasukkan surga seorang manusia. Satu pun tidak ada yang masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Dijawab nang sahabat, termasuk panjenengan apa ngoten pisan Gusti? Lho iya. Masih aku iki ndak mesti mlebu swarga. Lek ndak oleh rahmat Gusti Allah ndak iso mlebu swarga aku. Lah kok ngoten Kanjeng Nabi? Sampeyan kan Kanjeng Nabi, nggih Rasul, nggih Khalilullah, nggih Sofiullah. Panjenengan lek sembahyang 70 rakaat, bojone songo niku kabeh ikhlas teng sampeyan. Terus lek perang sampeyan nonton dik ngarep nang wong kafir ya sampeyan api, nang arek-arek yatim sampeyan gati. Sampeyan kok sik muni ndak iso mlebu swarga lek ndak oleh rahmat Gusti Allah. Lho niki lho saking gedene tawadhu Gusti Kanjeng Nabi. Apa maning wong kipri-kipri kali kula sampeyan, Pak. Katene ngrasa mlebu swarga ambek amale. Apane sing kate dindelno? Sedakoh ndak tau sedakoh api nang wong ndak lillahi taala. Sembayang yo sak karepan umpama khusuk sewaktu-waktu. Wiritan akeh lek tempat karep ndak karep ndak tau nyekel opo-opo. Nggih coba kadang-kadang karinan dan seterusnya milom. Saking menika mandarmuka kula kali panjenengan dianggep dados tiang sing betul-betul beramal dan amalnya tidak kita andalkan. Duduk dadi jaminan. Artinya aku tak poso sak wulan sen penuh. Wulan Ramadan iki besok aku lek ndak mlebu swarga tak unjuk rasa nang Gusti Allah. Pangeran kate diunjuk rasa ndak iso. Kapan niku monggo diserano nang Gusti Allah mandarmuka manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين آمين selalu putus saking kula nyun aku ngundang apunten akhirul kalam wal afwa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.